Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita dapat bertemu pada kajian Bedah Tafsir Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 156. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Alladzina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini adalah sambungan daripada ayat 155 yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat 156 ini bahwa orang-orang yang beriman, jika mereka ditimpa musibah, selain mereka bersabar, juga mereka menyerahkan diri secara penuh hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ, dan segala sesuatu musibah yang menimpa dirimu, itu adalah karena izin Allah. Dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini, melainkan itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Oleh karena itu, orang yang beriman akan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, karena ia yakin bahwa dia adalah Abdullah, dia adalah hamba Allah. Nah, apapun musibah yang kita dapatkan, maka ungkapan yang sebaiknya kita ucapkan adalah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan kepadanyalah kita akan kembali. Kita berasal dari Allah, dan kepadanyalah kita akan kembali. Para pendengar yang budiman, bahwa musibah yang kita dapatkan, atau ujian yang kita peroleh, cobaan yang kita terima, bukanlah berarti itu selamanya adalah suatu kejelekan, suatu keburukan. Tetapi bisa saja musibah yang kita dapatkan itu merupakan kebaikan bagi diri kita. Misalnya, orang kaya raya yang memiliki segala bentuk kekayaan di muka bumi ini dari harta dan benda, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kekayaan itu dari dirinya, mungkin ia akan merasakan bahwa dia adalah manusia yang paling berat menghadapi cobaan Allah. Dan apabila dia tidak beriman, dia akan menghujat Allah dan dia akan menyesali dirinya. Tapi bagi orang-orang yang kembali kepada cendong, kembali kepada imannya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ternyata teguran Allah itu tadi bentuk dari kasih sayang Allah. Cobaan yang diberikan Allah itu adalah ternyata merupakan bentuk daripada cinta Allah kepada kita. Demikian juga dengan penyakit yang menimpa diri kita. Di dalam riwayat disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani bahwa ketika Allah ingin mendidik hambanya, maka ia akan berikan sebuah penyakit kepada hambanya. Jadi penyakit yang kita derita pun mungkin ada rahasia di balik itu. Tetapi bukan berarti kita harus mencari-cari penyakit, tidak. Tetapi apabila kita ditimpa dengan suatu musibah penyakit misalnya, maka ambillah positifnya, sehingga kita tidak didera dengan penyakit-penyakit yang lain. Jangan sampai ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dengan sebuah suatu penyakit, kemudian kita memikirkan penyakit itu sehingga muncul penyakit-penyakit baru yang lainnya. Maka benarlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pendengar rahimakumullah, kita akan lanjutkan dengan dialog bersama para asatiz yang telah hadir pada kesempatan ini. Iya, Ustadz Ardiansah, menarik sekali pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam 156 ini yang kita kaji hari ini, bahwa ketika kita ditimpa musibah, terutama ada orang di antara yang kita cintai itu meninggalkan kita terlebih dahulu, kita pun mengucapkannya inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Jadi ada suatu pernyataan, yang meninggal kembali kepada Allah, kita yang ditinggal bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ayat sebelumnya disebutkan innallaha ma'as-sabirin, kita yang sabar berarti kita bersama Allah, yang pergi pun pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah hidup bersama Allah, apalagi yang harus disusahkan? Jadi ya, walaupun pahit rasanya meninggalkan atau ditinggal saudara yang tercinta, ayah yang kita cintai, ibu yang kita sayangi, yang telah membesarkan kita, tetapi toh mereka kembali kepada Allah, dan kita pun karena sabar hidup bersama Allah, akhirnya kita pun bisa lebih berlapang dada menerima musibah ini, dan yang terjadi akhirnya adalah kebaikan untuk semua pihak. Yang meninggal baik, yang ditinggal pun baik. Iya, memang terkadang suatu permasalahan apabila kita hadapi dengan ketenangan, dengan lapang dada, dengan menyerahkan pertama sekali permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah titik awal yang terbaik. Misalnya ketika kita ditinggal oleh suami yang tercinta, sedangkan kita sedang dalam posisi sangat-sangat memerlukan kehadiran suami di sisi kita, khususnya misalnya untuk mencari dana sekolah anak, misalnya mendidik anak, menjaga anak dan mengongkosinya misalnya. Tapi kalau kita mampu menghadapi ini dengan jiwa besar, dengan mengembalikan permasalahan ini pertama kepada Allah, maka ini adalah awal yang terbaik sebenarnya, adalah langkah yang paling tepat untuk dilakukan. Namun apabila seseorang ketika dia ditimpa oleh musibah itu tadi, ditinggal oleh suaminya, kemudian dia menghadapinya dengan rasa pesimis, tidak sabar, apalagi tidak sabar, dan kemudian na'udzubillah menghujat Allah, maka ketika itulah penyakit-penyakit yang lain akan muncul bersama dengan itu. Ya, saya ingin menambah di sini bahwa suatu contoh konkret pada masa Rasulullah, Syekh Sya'rawi menukilkan di sini sebuah kisah. Ketika suami Ummu Salamah wafat, ia merasa sedih. Lalu ia dinasihati untuk berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa khlufna khairan minhu. Artinya, ya Allah, berikanlah pahala dan dalam musibahku ini, dan berikanlah kebaikan di baliknya. Nah, dalam sejarahnya kemudian terbukti setelah selesai masa iddah Ummu Salamah, Nabi pun datang untuk meminangnya. Nah, lantas doa ini diingatkan oleh orang lain. Apakah yang diberikan kepadamu orang yang lebih baik daripada Abi Salamah atau tidak? Ia menjawab, aku tidak menyangka kemuliaan seperti ini. Artinya apa? Kemuliaan menjadi istri Nabi itu suatu kemuliaan yang tak disangka-sangka sebenarnya. Nah, Allah mengambil Abu Salamah musibah, dan, ya, musibah, ujian. Sabar begitu diganti dengan Nabi yang lebih baik, lebih agung, lebih mulia. Itulah buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran itu. Iya. Ya, subhanallah, memang kalau kita lihat cerita Ummu Salamah ini, sampai ketika Rasulullah bertakziah ke rumahnya pun Rasulullah mengatakan, "Yakinlah bahwa Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik." Ummu Salamah ketika itu memang pernah sempat membantah, ya Rasulullah tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Aku kenal dengan baik Abu Salamah. Dan ketika Rasulullah datang meminangnya, maka Rasulullah sambil tersenyum ketika itu dan mengatakan, apakah sekarang telah datang orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dan Ummu Salamah yang ketika itu usianya sudah sangat lanjut sebenarnya, ya sudah 60 tahun. Dan ini jelas merupakan bantahan juga sekaligus bagi orang-orang yang menuduh kalau Rasulullah itu hiperseks, orang yang haus dengan seks, mungkin seperti itu. Ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah menjelaskan di dalam tafsirnya ini bahwa kita harus meyakini segala sesuatu itu adalah milik Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Berapa banyak di atas dunia ini anak-anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya, ternyata kehidupan mereka itu lebih berhasil daripada anak-anak yang masih punya orang tua. Ya, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya Allah lah yang menjamin rezeki, Allah lah yang menanggung kehidupan manusia. Bukan manusia itu yang bukan orang tua yang menanggung kehidupan kita. Jadi bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh ayah bundanya, bagi para istri yang ditinggalkan oleh para suaminya, jangan merasa sedih sehingga membuat dirinya lupa kepada Allah. Tapi dia harus mengingat dan dia harus meyakini bahwa bukan suaminya yang memberikan rezeki kepadanya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki tapi melalui perantaraan suami. Pada saat suaminya sudah meninggal dunia, tentunya Allah Subhanahu wa taala melemparkan langsung kepada menjamin rezeki itu. Iya. Terima kasih memang Ustaz Perdana masukannya ini tadi. Memang betul sekali bahwa tidak ada yang menjamin kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memang seperti apa yang difirmankan Allah di dalam ayat ini, inna lillah, kita ini berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Para pendengar RRI rahimakumullah, mungkin ada tiga kiat yang dapat kita ambil sebagai upaya kita dalam menjadi manusia yang optimis dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah doa dan usaha. Marilah kita dalam hidup ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha, tidak hanya berdoa tetapi juga membaringinya dengan usaha, tidak hanya berusaha tetapi juga menyertakannya dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, lau tawakkalta haqqa tawakkulika lillah la razaqaka kama yarzuqut tayr yaghdu himasan wa yaruhu bitana. Jika engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, Allah akan memberikan kepadamu rezeki layaknya rezeki burung yang keluar dari sangkarnya pagi hari dengan perut yang kosong dan kembali pada sore hari dengan perut yang kenyang. Yang ketiga adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikirlah hati menjadi tenang, dan ketenangan di dalam menghadapi suatu permasalahan adalah telah menyelesaikan separuh daripada permasalahan itu sendiri. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, alumni Universitas Al-Azhar Mesir Medan, mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.